Ku sadari semua jalanku tak berarah kepadamu. Mungkin salah diri ini memikirkanmu. Aku kini telah berdua dan tak seindah cinta yang lalu yang jauh. Hindari hati tak ingin tak bisa. Bila kau dengan yang lain, sesungguhnya cinta yang lalu yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun tak berakhir. Ku hindari hati tak ingin tak bisa. Cinta yang lalu yang jalan dan jalin tanpa restu. Ku akhiri namun